Rintiak-rintiak hujan turun, sair yang gurah mengalun, di sinan badan tasinta. Den pandangkan langit tinggi, awan hitam sakuliliang, patambah kalam di dado. Setahun sudah rupanya rang tua adik berjanji, jo urang kaganti dena. Kinilah tiba masonyo, adik kabasan yang duo, raso karamu jantungku. Sokaramu jantungku.